Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. الحمد لله kita pada malam hari ini kembali kita bermajelis di masjid ini dalam rangka tafakkur, yaitu berusaha menambah pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih membaca kitab Bulughul Maram dan ini merupakan pelajaran fikih yang kita jadikan sebagai bahan untuk mengetahui hukum-hukum dalam masalah ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab mengutap hukum, yaitu kalau hukum itu sendiri adalah sarung kaki yang terbuat dari kulit, tapi para ulama menyamakan dengan kaus kaki ataupun apa saja yang dikenakan di kaki yang sampai menutup mata kaki, artinya dia lebih daripada sandal ataupun sepatu. Sepatu pun kalau sekiranya mata kaki tertutup dengannya, para ulama memasukkan ke dalam hukum ini. Namun yang lebih mendekati dengan apa yang ada pada kita adalah kaus kaki. Sebagian para ulama mengatakan kebutuhan seseorang kepada kaus kaki ini lebih tinggi dibandingkan kebutuhan dengan menggunakan hukum. Sehingga kebutuhan untuk mengusap kaus kaki ini ada kondisi-kondisi tertentu lebih kuat daripada kebutuhan seseorang daripada mengusap kuk. Memang sebagian para ulama mengatakan kalau terlalu tipis itu tidak dibenarkan mengusap, tapi yang rajih daripada para ulama tidak ada bedanya tebal maupun tipis daripada kaus kaki yang dipakai oleh seseorang, boleh dia mengusap hubnya tersebut ataupun kaus kakinya tersebut ketika ingin memperbarui wudunya yang telah batal. Terakhir kita kemarin membaca hadis Ali bin Abi Thalib, nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib sangat berharga, membimbing kita bagaimana kita tunduk dengan tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau, law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamtahu ala zahiri Kufaihi. Sekiranya agama ini berdasarkan ra'yu, maka bagian bawah kuf, bagian telapak yang menapak tanah daripada kaus kaki, itu mestinya lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun demikian, yang aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas daripada kufnya. Pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari keterangan Ali bin Abi Thalib ini, bahwasanya tata cara bersuci, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah tunduk dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ada dan tidaknya. Ada yang dilakukan seperti apa adanya, kalau tidak jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita, agama itu bukan berdasarkan ra'yu, bukan berdasarkan hitungan akal atau perkiraan akal, tapi murni berdasarkan tuntunan dan bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti tidak menghargai akal, tentunya akal sangat dimuliakan, bahkan termasuk yang perlu dijaga di dalam agama kita. Sering di dalam Al-Quran seperti dalam surat Yasin, apala ya akilun, apakah mereka tidak berakal? Artinya akal adalah dihargai. Inna bidzalika laayatin liqaum yaqilun. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah yang orang yang tuli bisu dan tidak berakal. Layak kiru, tidak berakal. Artinya orang yang tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya. Dan akal itu merupakan nikmat daripada nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada manusia, sehingga mereka lebih dimuliakan daripada hewan ya berkat akalnya tersebut, dari akalnya tersebut. Seorang bebas artinya dari kewajiban ketika hilang akalnya, gugur kewajiban karena hilang akalnya, entah karena tertidur ataupun karena pingsan ataupun mohon maaf karena gangguan jiwa sampai dia gila, itu kan karena tidak berakal. Nah ini, akan tetapi akal bukan sumber pendalilan. Sumber pendalilan adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal ngikut. Ada perkara-perkara dalam agama ini yang secara umumnya itu adalah masuk akal. Tapi ada perkara-perkara yang tidak masuk akal secara umum manusia. Tapi tetap kita harus mengikutinya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dengan akal, mestinya yang diusap itu adalah yang menapak tanah. Ketika ingin mengusap, ketika seorang berwudu, pas giliran kakinya itu dibasuh, tapi karena memakai kaos kaki dia mengusap, mestinya yang diusap itu adalah yang menapak tanah, kan itu mungkin menginjak najis. Tapi kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diusap hanya bagian atasnya, bawahnya tidak disentuh. Hal yang serupa datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana kalau bisa seseorang itu ketika mau tawaf itu memulai tawafnya itu adalah dengan mencium Hajar Aswad terlebih dahulu kalau memungkinkan, atau setelah selesai tawaf dia berusaha untuk mencium Hajar Aswad baru keluar dari Masjidil Haram. Itu kalau bisa, karena kadang sulit, berdesak-desakan, tentunya jangan memaksakan diri, cukup kita menyentuh, itu pun sulit, atau dengan mengarahkan tangan kita sembari mengatakan Allahu Akbar. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Hajar Aswad menciumnya. Kata Umar, aku tahu, inilah a'lamu annaka hajar. Ya, aku tahu, kamu itu batu. Artinya dikerahkan supaya orang mendengar. Artinya mencium ini Hajar Aswad itu adalah mencium batu. Murni, tidak ada tendensi apa-apa. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Tapi karena melihat Rasulullah menciumnya. Artinya kan batu, Hajar Aswad itu kan batu. Tidak membudorotkan dan tidak mendatangkan manfaat. Tapi karena syariat, ibadah, tawaf, salah satu sunnahnya adalah dengan mencium Hajar Aswad. Maka dilakukan. Bukan karena Hajar Aswad itu punya pengaruh, mistis, ataupun kekuatan. Tidak. Ya karena ittibaan. Murni mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khudu anni manasikakum, manasik haji kalian, manasik ibadah ihram kalian itu ambil dariku. Nah, demikian juga dalam hal ini. Jadi ini diantara yang penting untuk kita menteladani para sahabat, tahu diri. Akal yang sehat itu mengikuti nakal. Nakal itu adalah penukilan dari Al-Quran dan Sunnah, baik menurut akalnya itu adalah masuk ataupun relevan, logis, atau tidak. Ya contohnya ini, kita tidak tahu hikmahnya kenapa kok yang diusap bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Bahkan seandainya seseorang, ngapain dipakai usap-usap segala, ambil air, biur, dia siram, dia basuh dengan kukupnya. Bisa jadi tidak sah kalau tidak diusap. Atau dia celup dengan kaos-kaos kakinya, itu namanya bulu. Ya kalau mau ya dilepas aja basuh kakinya. Tapi kalau dengan kaos-kaos kakinya, dengan kukunya dia masuk, bisa jadi dia fasik di situ. Kenapa? Karena seakan-akan menentang syariat mengusap kuk yang Rasulullah melakukannya. Sampai ada permasalahan di dalam bab mengusap kuk ini. Ya kita mungkin sulit membayangkan usapul karena jarang melakukannya atau mungkin belum pernah melakukannya. Lakukan Bisa jadi kita dimuliakan karena menghidupkan sunnah ini. Bisa jadi di keluarga kita tahu apa itu mengusap khuf, mengusap kaos kaki. Tapi dengan kita praktekkan di depan mereka, kita mengajarkan kepada mereka perkara agama, ternyata dalam bersuci itu termasuk yang dibahas dan penting bahasanya. Apalagi musim-musim sekarang, dingin. Kita sampaikan ini. Artinya sebelum tidur kita wudu, basuh kakinya, kemudian pakai kaos kaki, bangun sholat subuh ataupun sholat tahajud. Kemudian pas membuka kakinya tidak perlu dilepas khufnya ataupun kaos kakinya, cukup diusap. Terkadang kita kayak karena tidak pernah melakukannya, jarang melakukan, masih was-was, sah-sahnya. Padahal jelas-jelas sahnya. Nah ini harus diobati yang seperti ini. Harus dibenahi hati kita. Kok masih ragu dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan dan perintahkan? Bagaimana hadis yang akan datang? Rasulullah memerintahkan untuk itu. Dan ini adalah rukhsah. Taqbalu. Sadaqatullah. Itu rukhsah, Allah bersedekah dengan kita, terima sedekah Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dibahas, mana yang lebih utama antara mengusap khuf atau membasuh kaki? Mungkin kalau jawaban simpel kita ya kan hukum asalnya kan membasuh kaki, karena mengusap khuf itu adalah rukhsah, sedangkan membasuh kaki itu adalah mencuci kaki itu adalah azimah, itu adalah asal. Tapi jawaban para ulama tidak demikian. Tergantung kondisi kakinya. Kalau kakinya sedang tidak pakai khuf, jangan dia, wah ini mau menerapkan sunnah, saya berwudu dulu nanti saya sengaja mau mengajarkan diri hanya untuk itu. Ya, ini terlalu memaksa diri. Atau dia sedang pakai kaos kaki. Ya, artinya kalau kita sedang tidak pakai kaos kaki, ya afdolnya dicuci. Ketika kita sedang pakai kaos kaki dan sebelum memakai kaos kaki, kita sudah bersuci dan mencuci kaki. Di dalam bersuci kita, berwudu kita, kemudian ingin mengulang wudu, maka justru afdolnya adalah cukup diusap. Kok bisa afdol? Kenapa enggak dilepas saja? Pertama, itu adalah sunnah yang perlu dihidupkan. Di zaman-zaman kita sekarang ini, yang langka. Mungkin sebagian orang mengatakan, ini unik. Nah, kita tambahkan dan kita untung-untung, syukur-syukur kalau bisa memberitahukan, ini sunnah. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jarang orang melakukannya, dan ternyata ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang akan datang. Ada beberapa hadis. Karena Nabi Muhammad SAW, ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana. Nabi SAW memerintahkan kami. Perintah ini. Bukan hanya sekedar Rasulullah melakukan. Tapi memerintahkan kami. Ketika kami safar. Agar kami tidak perlu. Tidak usah melepaskan khuf kaos kaki kami. Selama tiga hari. Kalau safar. Kalau mungkin cukup satu hari. Jadi ini. Karena tidak semua perkara agama itu kita harus, menurut kita masuk akal. Yang sering kita contohkan, artinya agama ini bukan main akal-akalan. Kita batal wudhu kan diantaranya adalah karena keluar angin. Kira-kira mana yang lebih Pak layak untuk dibasuh ketika itu terjadi? Kan tidak ada keharusan untuk membasuh jalan keluarnya angin, kecuali kalau, mohon maaf, BAB ataupun BAK. Cukup tanpa harus, yang dicuci adalah wajah, tangan, mengusap kepala, dan kaki. Terkadang kita dapati seseorang, mohon maaf ya, junub, ingin tidur, disunahkan bagi dia untuk berwudu. Disunahkan berwudu. Memangnya wudu bisa mengangkat junub? Bisa mengangkat hadas besar? Enggak, wudu itu hanya untuk mengangkat hadas kecil kalau secara akal-akalan. Hadas besar harus dengan mandi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan apabila seseorang dalam keadaan junub dan ingin tidur untuk berwudu, walaupun wudunya tersebut tidaklah mengangkat hadas dan tidak bisa dia sholat dengan itu, karena masih berhadas besar. Nah ini kan di luar logika kita yang seperti ini. Contohnya hadis-hadis sebelumnya, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ketika seseorang bangun daripada tidurnya, maka basuhlah qoblaan yaghmi itu wa qoblaan yaghmi sahuma fil ina'i. Apabila seseorang bangun daripada tidurnya, hendaknya dia membasuh kedua telapak tangannya sebelum dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ya tangan saya tidak kemana-mana kok. Saya tidur, celana rapat, tangan jelas-jelas artinya enggak ada yang terbuka, pakai tali bang, sabuk, enggak terbuka, enggak ada. Artinya secara akal potensi mungkin tangan yang raba bagian yang artinya mohon maaf kelamin, mungkin ada najisnya, itu adalah secara logika tidak. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ya tetap disunahkan untuk dia membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum dia basuhkan ke dalam bejana. Atau mungkin orangnya itu ditunggu oleh yang sahabat yang lain, teman-temannya lain. Kamu apa yang harus membasuh tangan dulu sebelum? Celup aja langsung. Enggak, sunahnya kita harus mencuci tangan dulu sebelum kita masukkan tangan. Walaupun artinya direkam pakai CCTV misalnya, tangannya gak kemana-mana terlihat. Nah yang seperti ini menunjukkan bahwasanya agama bukan dengan ra'yu. Pendalilannya murni dalam Al-Quran dan Sunnah. Inni tarikum fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah. Para ulama mewanti-wanti untuk kita tidak menjalankan agama ini dengan sistem akal-akalan ataupun dengan menggunakan ro'yu. Akal itu adalah membenarkan, tugasnya itu tadi, membenarkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah dicocokkan dengan akalnya, enggak. Jadi berusaha. Mampu akal mencernanya, mengambil hikmahnya, alhamdulillah. Ternyata akal tidak mampu, tidak kuat, tidak memahami. Ya, jangan dipaksakan. Ikuti apa adanya. Kita tidak tahu kenapa sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa kalau sholat isya 4 rakaat? Kenapa kok jarak antara maghrib dan isya kok cuma pendek? Yang lainnya agak panjang. Itu kan karena di luar jangkau akalan kita. Kalau kesemuanya mau masuk akal. Nah ini tentunya mempersulit seseorang. Intinya agama kita ini mudah. Ada dalil diamalkan, tidak ada dalil jangan dipaksakan. Ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di antara yang dibahas terkait dengan hadis Ali bin Abi Thalib kemarin kita baca dan kita ulangi lagi beberapa pembahasan. Bagaimana kalau yang diusap itu adalah hanya bagian bawah daripada kupnya. Dia punya semacam inisiatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Tadi ya agak becek lantai yang saya pijak. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin kan pas menginjak yang kering-kering ini pas tadi sempat menginjak yang becek-becek ataupun yang kurang yang saya usap bawahnya sajalah. Apakah boleh seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Nusaim rahimahullah. Wa man mataha asfalahu duna a'lahu lam yujzihu. La na'lamu ahadan qala yujzihu mashu asfalil khuffi illa ashab min ashabi Malik wa ba'di ashabi Syafi'i. Ini kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Barang siapa yang mengusap bagian bawah, bagian yang menapak tanah daripada khufnya tanpa mengusap bagian atasnya, maka tidak sah. Kami tidak mengetahui seorang pun mengatakan sah kecuali hanya satu orang alim bernama Ashab bin Ashabi Malik dari mazhab Malikiyah dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kok umuman para ulama mengatakan tidak sah? Misalnya dia hanya mengusap bawah karena tadi berpikir kan yang menapak tanah yang lebih kotor itu bagian bawah aja lah yang diusap. Ternyata tidak sah. Ya bagaimana berarti double aja lah. Atas bawah. Bagaimana pendapat para ulama kalau mengusapnya atas bawah? Sebagian mengatakan bahwasannya mengusap atas bawah itu adalah makruh, khilaf sunnah, sah-sah. Secara sah, itu adalah sah. Secara sahnya, itu adalah tetap sah. Karena dia sudah mengusap atasnya. Tapi secara makruh, itu menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena nyatanya Rasulullah yang lebih tahu tentang agama ini. Para sahabat yang lebih paham tentang apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka hanya mengusap bagian atas. Mengapa kita harus memaksa diri mengusap bagian bawahnya, atas dan bawah? Nah ini, jadi sampai tingkat itu bentuk mereka memuliakan bimbingan dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau lebih dari apa yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada was-wasnya. Kita terkadang itu terbawa oleh was-was. Sudah 3 kali kok masih kayak kurang mantap tambah. Padahal itu dolim. Faman zada faqad asa wa dzalama. Barang siapa yang nambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain, sungguh dia telah berbuat salah dan zalim. Mungkin kita kepikir kalau main akal-akal kan lebih maksimal, makin banyak makin baik. Tidak ternyata. Dalam masalah wudu ini, batasannya 3 kali. Batasan 3 kali. Sekali sudah membasahi semua anggota wudu, sudah cukup, sudah sah. Dan sudah memenuhi kewajiban. 2 kali lebih utama. 3 kali maksimal dan itu lebih utama. Lebih daripada itu. Sebagian bukan hanya mengatakan hanya makruh, tapi haram. Karena dolim. Dolim itu adalah haram. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'atu bainakum muharrama. Fala tadzulamu. Aku haramkan kedoliman atas diriku. Nabi mengatakan orang yang melampaui dari 3 ini. Dikatakan asa wa dzulama. Salah dan berbuat dolim. Maka yang namanya suap itu harus dilawan. Harus dilawan. Karena itu diantara tipu daya setan. Ingin memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan termasuk di sini di dalam mengusapku. Enggak usah was-was, usap bagian atasnya saja. Dan disebutkan para ulama, seberapa banyak mengusap? Aktaro dohiri. Paling banyak bagian atasnya. Aktar, paling banyak. Artinya kata para ulama, tidak semuanya. Aktar, paling banyak. Bahkan kata mereka, enggak harus tumit, sampai tumit, tidak. Cukup punggungnya itu saja, tumit tidak perlu. Karena tidak ada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian bawah dan bagian tumitnya. Ada hadis tapi dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalihi. Dhaif kemarin sudah di sebut tentang itu. Hadis yang kata para ulama doi. Yang sahih bagian atasnya saja. Ya ini kan. Walaupun hadis doi kan lebih sempurna. Ternyata tidak seperti itu penilaian para ulama. Yang doi tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Apalagi menyelisih yang sahih. Yang sahih hanya mengusap atas saja. Jangan-jangan. Ketika seseorang mengambil yang dhaif itu, walaupun nampaknya dia lebih sempurna, kan lebih banyak yang diusap. Ada rasa ketidakpercayaan dengan hadis sahih. Dia milih yang dhaif. Menyampingkan yang sahih. Dan ini menyelisih aturan di dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa aturan? Mengamalkan yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan yang dhaif kecuali yang dhaif ini ada penguatnya. Yang dhaif ini ada penguatnya. Kemudian di antara yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah bagaimana perhatian para sahabat dengan bersuci mereka. Mereka perhatikan betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri kuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap bagian punggung, bagian atas daripada kufnya. Jadi betul-betul mereka saksikan. Supaya memang menepati sunnah. Dan itu yang ingin mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Dan ini adalah rangkaiannya, yaitu bersuci menuju sholat. Kita baca hadis berikutnya. Wa'an Sukwan ibni Aksal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi wa Lafdhu lahu wa Ibn Huzaimah wa shahahahu. Dari hadis dari sahabat Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami apabila kami sedang dalam safar. Kata-kata safar ini memang sudah perjalanan yang di situ seseorang kalau sholat 4 rakaat ya dikosor menjadi 2 rakaat dan dia boleh menjama dan bahkan kalau bulan puasa boleh tidak berpuasa dan menggantikannya di hari yang lain. Itu kata-kata safar. Sebagian membagikan kata-kata safar ini ada safar dekat, ada safar jauh. Syekhul Islam dohirnya mengingkari pembagian ini. Kalau dekat ya bukan dikatakan safar. Kalau dikatakan safar, dohir daripada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau mengkosor dan memerintahkan kepada para sahabat yang tidak kuat puasa untuk berbuka. Itu tidak dijelaskan oleh Nabi, ini safar dekat, ini safar jauh. Kalau sudah teranggap safar, berarti rukhsah-rukhsah yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya boleh dilakukan. Bahkan ada yang harus dilakukan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami safar agar tidak melepaskan khuf, sarung ataupun kaus kaki-kaki kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Kecuali kalau junub. Kalau junub dilanggar. Artinya mengusap khuf itu hanya untuk wudu, tidak untuk mandi wajib. Mandi wajib harus seluruh badan terbasahi oleh air. Tidak ada pengecualian. Kecuali karena ada perban misalnya yang tidak boleh dibuka. Nah, akan menambah sakit dan semisal dengannya. Nah, di sini kecuali kalau janabah. Akan tetapi cukup mengusap selama 3 hari 3 malam, mengusap khuf selama 3 hari 3 malam karena buang air besar, buang air kecil atau karena tidur. Karena ini adalah pembatal-pembatal wudu. Buang air besar, buang air kecil dan tidur. Itu pun tidur yang nyenyak, yang pulas. Disebutkan tiganya adalah 3 pembatal wudu. Seseorang ketika ingin memperbaiki ataupun mengulangi wudunya untuk wudu kembali, cukup bagian kakinya yang memakai khuf diusap. Walaupun 3 hari 3 malam. Karena dia safar. karena dia safar. Itu safar dulu ya, yang naik unta, jalan kaki. Safar sekarang pas pesawat lebih aman hubnya, tidak artinya tidak rawan kotor. Naik mobil dilindungi oleh sepatu. Artinya lebih memungkinkan lagi untuk kita cuma mengusap saja tanpa harus melepas kaos kaki kita. Cuma karena kita terbiasa dengan walaupun safar ya mandi sehari sampai 2-3 kali. Mandi sehari sekali walaupun safar merasa kok risih, ringan. Tapi sebenarnya enggak. Ya mungkin alam beda-beda ya. Alam beda-beda, ada yang cepat keringat, ada yang daerah yang walaupun panas, walaupun dingin, artinya tidak keringatan, sehingga seandainya menggunakan hub per hari-hari itu tidak ada masalah. Nah, tapi Nabi SAW membatasi 3 hari kalau safar dan 1 hari 1 malam kalau mukim. Dari mana menghitung? Ada yang mengatakan menghitungnya itu adalah dari memakai. Dari memakai. Hitung putaran perharinya sampai 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan enggak, dari batal wudunya. Dari batal wudunya. Misalnya dia wudu masih sempurna, pakai mencuci kaki subuh. Batalnya 4 jam 6 baru dia ke kamar kecil ataupun karena buang keluar angin. Hitungnya dari situ. Artinya nanti sehari semalamnya itu adalah sampai jam 6. Besok paginya lagi. Ada yang mengatakan dari awal mengusap. Misalnya dia memakai hub pagi hari batal di waktu duha, belum berwudu kecuali ingin sholat zuhur. Nah, di sholat zuhur itu awal pertama dia mengusap, hitungannya dari situ. Besok misalnya sebelum duhur itu, waktu duha dia berwudu, dia pasti boleh mengusap karena belum sampai duhur, pasti boleh mengusap. Qadarullah belum batal, ya bisa melanjutkan. Baru sampai asar misalnya duhur dia masih memakai pengusapan waktu duha, karena tidak batal dia lanjut. Pas asar baru mau berwudu lagi. Itu karena tidak safar dia harus lepas. Kalau safar bisa lanjut lagi. Itu hitungannya. Jadi 2 syarat sementara ini yang kita dapati bolehnya mengusap hub. Pertama, ketika memakainya kaki dalam keadaan suci, dalam arti sudah berwudu dan kakinya dicuci normal. Syarat yang kedua adalah masih di rentang waktunya. Apa rentang waktunya? Rentang waktunya kalau mungkin tidak safar hanya sehari semalam. Hitungannya dari awal mengusap, menurut pendapat yang paling kuat. Untuk sehari semalamnya itu. Kemudian, kalau musafir 3 hari 3 malam. 3 hari dan 3 malam. Itu 2 syarat seseorang boleh mengusap hub ketika dia berwudu dan ketika kakinya memakai hub. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan keterangan terkait dengan ini karena ada masih banyak hadis-hadis terkait dengan mengusap hub, insyaallah dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil faedah serta pelajaran dari apa yang kita baca pada malam hari ini. Wabillahi taufik mu'alaikum sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi. Wassalam. Subhanallahi wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.